Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah di hari yang mulia ini, di bulan yang penuh dengan keagungan dan kasih sayang serta rahmat Allah ini, kita kembali berkumpul bersama untuk mengkaji secara lebih mendalam firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Syalawi. Kita berharap bahwa kajian kita pada pagi ini mampu lebih menyejukkan jiwa kita, mampu lebih memperkokoh keyakinan kita dan menimbulkan semangat yang lebih besar di dalam jiwa kita untuk menjalani hari-hari kita di bulan Ramadan ini secara lebih baik dan secara lebih konsisten untuk tetap taat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada hari ini sudah memasuki ayat 92 dari surat Yusuf yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala la tasriba 'alaikumul yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Dia, yaitu Yusuf, berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan dia adalah maha penyayang di antara para penyayang. Para pendengar rahimakumullah, masih berbicara tentang seputar kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Maka di dalam ayat 92 ini digambarkan bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam mengklirkan suasana, berusaha untuk menyejukkan suasana ketika bertemu dengan saudara-saudaranya dengan mengatakan qala la tasriba 'alaikumul yaum, tidak ada cercaan pada hari ini terhadap kamu. Ketika saudara-saudaranya mengetahui bahwa ternyata menteri ekonomi yang ada di hadapan mereka itu adalah saudara mereka sendiri yang pernah mereka perlakukan dengan tidak baik, maka tentu ada rasa kurang nyaman di hati mereka, rasa takut berhadapan dengan penguasa, rasa takut karena sudah pernah bersalah, dan segala perasaan-perasaan lainnya yang membuat mereka merasa sangat malu dan merasa sangat takut. Untuk itu Nabi Yusuf AS memberikan hiburan kepada mereka dengan mengatakan tidak ada cercaan bagi kamu pada hari ini. Menarik kalau kita perhatikan ayat ini bahwa ternyata memang sebenarnya mencerca, menghina, mengucilkan orang lain merupakan suatu hal yang dilarang oleh agama. Kenapa? Karena memang kata Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi, ketika seseorang menghina orang lain, itu akan membuat respon akan timbulnya pemberontakan, rasa tidak senang di dalam diri orang yang kena hina atau kena cerca. Ini juga yang digambarkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan batalkan sedekah kamu dengan cara menyebut-nyebut sedekah yang kamu berikan. Kenapa? Karena memang ketika kita menyebut-nyebutnya, itu berarti kita merendahkan orang lain, dan ini akan membuat si penerima sedekah atau infak itu merasa tidak nyaman dan akan timbullah hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, sebagaimana di dalam keterangan hadis lain juga digambarkan, tidak terlarangnya sikap untuk mencerca, perbuatan mencerca itu, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, bila seseorang budak wanita berzina dan terbukti, maka cemetilah dia, tapi jangan yusarib atau cerca dia. Bila berzina lagi, cemeti saja, tapi jangan dikatai dengan macam-macam. Dan bila berzina lagi untuk ketiga kalinya dan terbukti, maka jualah walaupun seharga tali dari seutas rambut. Inilah yang diajarkan oleh agama kepada kita. Menjaga lisan kita, menjaga perkataan kita, terutama sekali dengan keberadaan kita di bulan yang suci ini. Maka satu hal yang paling penting untuk kita jaga adalah tidak hanya sekedar mampu menahan diri untuk tidak menyentuh makanan dan minuman, tetapi mampu menjaga seluruh anggota tubuh. Mulut tidak hanya sekedar menahan untuk tidak makan, tapi juga tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak dibenarkan oleh agama. Bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Jenal Arifin, kami persilahkan. Terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, pada ayat 92 ini terdapat kata-kata al-yaum, pada hari ini. Menurut mufasir, al-yaum dapat dikembalikan kepada la tasriba alaikumul yaum, pendapat pertama, dan pendapat kedua mengatakan al-yauma yaghfirullahu lakum. Pendapat pertama mengatakan pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Artinya, apakah khusus pada hari ini saja tidak ada cercaan, atau selanjutnya juga tidak ada cercaan? Pendapat yang lebih rajih mengatakan pada hari ini dan selanjutnya secara mutlak tidak ada cercaan. Ini menegaskan untuk menepis dugaan para saudara-saudara Nabi Yusuf bahwa wah, habislah kita ini. Di hadapan kita adalah penguasa Mesir dan dia adalah saudara kita, tapi kita telah menyakitinya dengan cara ingin membunuhnya. Maka Nabi Yusuf berkata, hari ini dan selanjutnya secara mutlak saya tidak akan mencerca kalian. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, al-yauma yaghfirullahu lakum. Hari ini Allah akan mengampuni kamu sekalian. Jadi ketika Nabi Yusuf sudah tidak mencercanya, berarti dan sebelumnya Nabi Yusuf berdasarkan prediksi saudara-saudaranya telah mengalah dan memaafkan mereka karena kedewasaan Nabi Yusuf, maka Nabi Yusuf berkata, kalau saya memaafkan, tentu Allah lebih memaafkan lagi. Al-yauma, pada hari ini Allah akan mengampuni kamu sekalian. Karena apa? Karena huwa arhamur rahimin. Kata-kata arhamur rahimin mengandung arti bahwa Nabi Yusuf itu penyayang. Ayah Nabi Yusuf, Nabi Ya'kub itu penyayang kepada seluruh anak-anaknya. Tetapi dibalik itu semua, Allah lah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah lah yang menitipkan rasa sayang pada hati Nabi Ya'kub kepada anak-anaknya, terutama kepada Yusuf dan Bunyamin. Allah juga yang memberi rasa kasih dan sayang di hati Nabi Yusuf, sehingga Nabi Yusuf dapat memaafkan saudara-saudaranya dan dapat membantu saudara-saudaranya dan dapat membalas air tuba dengan air susu, memberi kesejahteraan tidak saja bagi penduduk Mesir tetapi kepada penduduk Palestina atau kepada siapa saja yang datang ke negara Mesir pada saat itu. Wa huwa arhamur rahimin. Semua unsur yang terjadi di antara manusia atau di antara makhluk dalam wujud kasih dan sayang, sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini sangat tegas bahwa al-yaum dapat kembali kepada cercaan, al-yaum hari ini dapat kembali kepada ampunan, dan tidak ada cercaan pada hari ini dan tidak ada, dan hari ini ampunan Allah pasti terwujud karena huwa arhamur rahimin, dan saya sebagai makhluk ciptaan Allah yang beriman kepada Allah juga memiliki rasa kasih dan sayang. Iya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, hal lain yang bisa kita kaji lebih mendalam adalah keterangan yaghfirullahu lakum. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Jainal bagaimana dengan sifat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu kemaafan yang seluas-luasnya, memberikan kesempatan kepada kita untuk menundukkan diri dan bertobat kepadanya. Nah, ketika Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan yaghfirullahu lakum, Allah mengampuni kamu, tujuan utamanya adalah untuk membersihkan jiwa, baik jiwa di dalam dirinya, bukan bermaksud untuk menyombongkan diri karena sudah memiliki kekuasaan dan mampu melakukan tindakan-tindakan dengan kekuasaannya terhadap saudara-saudaranya. Akan tetapi yang ditampilkan oleh Nabi Yusuf di sini adalah menampilkan jiwa kasih sayang, menampilkan jiwa pemaaf dari seorang pemimpin yang tinggi, pemimpin yang mampu mengayomi rakyatnya, saudara yang sangat sayang kepada saudaranya, sehingga apapun perilaku yang dilakukan oleh saudaranya atau rakyatnya itu tetap bisa dimaafkan dan tetap mendapatkan kemaafan dari dirinya. Yaghfirullahu lakum. Jadi pertemuan pada hari ini, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ketika menafsirkan ayat ini, tidak hanya sekedar pembersihan jiwa dari diri Nabi Yusuf dan juga saudara-saudaranya, tetapi juga bagaimana pertemuan mereka ini merupakan pertemuan yang harmonis tanpa praduga yang negatif. Menarik kalau kita kaji lebih jauh, bahwa ketika Nabi Yusuf mengatakan yaghfirullahu lakum, tidak hanya sekedar untuk membersihkan jiwanya, tetapi juga mengajarkan kepada saudara-saudaranya bagaimana menjadi seorang manusia yang lapang dada, bagaimana menjadi seorang manusia yang bersih jiwanya, bagaimana menjadi manusia yang mampu memaafkan orang lain dan sadar atas kesalahan yang dilakukannya. Saya kira bahwa keberadaan kita di bulan Ramadan ini, terutama sekali di paruh kedua dari 10 kedua dari bulan Ramadan ini, mengajarkan kepada kita banyak hal. Ketika kita mampu melewati hari-hari awal di bulan Ramadan sampai 10 awal, itu mengajarkan kepada kita bagaimana kita dididik untuk menjadi orang-orang yang mampu mengontrol diri kita, mampu menjadi orang-orang yang bersikap terbuka, lapang dada, menjadi pemaaf, sehingga akhirnya keberadaan kita di paruh kedua ini dapat meningkat lagi menjadi orang-orang yang memiliki potensi yang besar di dalam berbuat lebih banyak bagi masyarakatnya. Untuk itu, mari kita jadikan momen di bulan Ramadan ini menjadi momen yang saling membersihkan jiwa kita, menjadi momen yang yaghfirullahu lakum, memaafkan kesalahan orang lain, mengajarkan kepada orang lain apa yang terbaik yang harus dilakukan, dan sampai kepada suatu kesimpulan bahwa wa arhamur rahimin, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ketika kita yakin dengan sepenuhnya bahwa Allah itu mampu dan akan sangat senang untuk memaafkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, maka tidak ada kata sesal di hati atau rasa tidak yakin ketika kita mencoba untuk bertaubat. Dan ketika yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sayang kepada kita, maka ini akan menjadi dorongan kuat bagi diri kita untuk berbuat yang lebih baik, terutama sekali menjalani paruh kedua di bulan Ramadan ini sampai nanti berakhirnya bulan Ramadan ini. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita manfaatkan momen Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita jadikan momentum Ramadan ini sebagai penyadaran bagi kita bahwa kita adalah hamba Allah yang punya tugas dan tanggung jawab yang jauh lebih banyak daripada waktu hidup yang kita miliki. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.